Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan dari tafsir surah Al-Jin dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kemarin kita sudah membahas tafsir surah Al-Jin ayat yang ke-18 sampai ke-21. Ya, sampai ke-21. Nعم. Nah, 21 ya, kemarin. Yaitu kemarin Naam. Ya. Setelah kemarin khawara fi din azakumullah disampaikan ayat yang ke-18 wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid itu milik Allah maka jangan kalian menyeru bersamaan dengan Allah kepada siapapun. Kemudian wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada, dan bahwasanya ketika hamba Allah Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an, salat membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah, maka mereka sangat dekat untuk mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ini penafsiran pertama. Kemudian penafsiran yang kedua adalah ketika ya hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW menegakkan dakwah kepada tauhid, kepada sunnah, menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, maka senantiasa jin dan manusia itu berusaha untuk melawannya, menggagalkan dakwah tersebut. Ya. Dan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir kemarin adalah makna yang kedua, yaitu bahwasanya ketika hamba Allah Nabi Muhammad SAW menegakkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, mengajak manusia untuk mengesakan Allah dan untuk taat kepada syariat-syariat Allah, kemudian jin dan manusia tadi berkolaborasi untuk menantangnya, untuk melawannya. Dan ini lebih sinkron dengan ayat yang berikutnya, kul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, hanyalah aku menyeru kepada Rabbku, berdakwah agar supaya kalian menyembah Allah semata dan aku tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Kul inni la amliku lakum dharra wa la naf'a. Dan katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad bahwasanya aku tidak memiliki apapun bagi kalian berupa manfaat atau mudarat, Ya, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena sebagian manusia mungkin karena kecintaan yang berlebihan, ya, karena cinta kepada Nabi adalah wajib, tapi kalau berlebihan ini tercela. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, ya, innama ana Abdullah wa rasuluh. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku dalam memuji. La tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku dalam memuji. Ya, kama atratin nasara ibn Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani itu berlebih-lebihan dalam memuji nabi mereka, yaitu Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa rasuluh, dan aku hanyalah hamba Allah dan Rasulullah. Yaitu di sini Rasulullah dalam berdakwah hanyalah menyampaikan untuk supaya manusia mentauhidkan Allah, untuk supaya mengikuti sunnah beliau. Ya. Dan kalau mereka menolak, katakan kepada mereka, aku hanya menyeru supaya kalian menyembah Allah, dan aku tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Jadi inilah dakwah. Sampaikan tauhid, ya. Dakwah yang pertama dan paling utama, awal dan akhir daripada dakwah, menyampaikan tauhid. Ya, menyampaikan wajib untuk beribadah kepada Allah semata, jangan menyekutukan Allah. Dan Rasulullah juga diingatkan untuk mengatakan kepada umatnya, aku tidak memiliki apapun atas kalian untuk memberikan mudarat atau manfaat. Tidak bisa mencegah mudarat dan manfaat yang Allah kehendaki. Dan juga yang semakna dalam Al-Quran juga banyak yang seperti ini. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu bahwasanya aku tidak memiliki manfaat dan mudarat kecuali yang Allah kehendaki. Li kulli ummatin ajal, dan bagi setiap manusia memiliki waktu kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, dan apabila datang kematian kepada mereka maka tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan walaupun sesaat. Jadi diingatkan di sini, aku hanya menyeru kepada Allah dan aku tidak menyekutukan Allah, dan aku pun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Sehingga kalian mau mendapatkan petunjuk, semoga Allah berikan petunjuk. Sehingga kalau kalian menghendaki kesesatan, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya, azab Allah sangat pedih. Orang sekarang ketika ya membawa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang beriman ya silahkan, yang kufur silahkan, seolah-olah ini adalah bentuk acuh, sifat acuh kita. Mau kafir-kafir, iman-iman, seolah-olah acuh, padahal bukan. Padahal ini adalah tawaran yang merupakan ancaman. Karena antara iman dan kufur sangat jelas. Kalau kita sudah tawarkan madu, kemudian ada racun, silakan kamu mau minum madu apa minum racun? Pilihannya mana kalau orang waras? Madu. Kalau minum racun, ya enggak waras. Demikian pula ketika ditawarkan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau beriman, monggo beriman, yang mau kufur, monggo kufur. Maka pasti pilihannya apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasti suruh beriman. Sehingga ini walaupun ayat khitabnya takhir memberikan pilihan, tetapi hakikatnya bukan pilihan. Hakikatnya harus beriman. Karena pilihan kalau tidak beriman adalah kufur. Begitu maksudnya. Nah, tetapi kadang orang menyampaikan ayat-ayat seperti ini untuk apa? Toleransi, sudahlah kita tidak usah begini dan begitu. Nah, yang demikian ini ikhwan fillah azakumullah justru menggugurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seolah-olah kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar itu intoleran, radikal. Ya, enggak apa namanya? Enggak kebinekaan dan seterusnya. Padahal ikhwan fillah azakumullah wujud sayangnya kita kepada mereka dengan kita menunjukkan ini tauhid, ini syirik. Ini iman, ini kufur. Pilih tauhid, pilih iman. Jangan pilih kekufuran dan kesyirikan. Karena barang siapa yang memilih kekufuran dan kesyirikan, dia akan kekal di neraka. Ya. Sehingga terkadang kita itu menyampaikan ya sesuatu walaupun konsekuensinya ya, orang itu akan meninggalkan kita. Tetapi sampaikanlah, karena tugas kita adalah menyampaikan lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak memiliki ya kekuatan, kekuasaan, kehendak ya untuk mengatur mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki apa namanya kekuasaan untuk mengatur mereka beriman atau kufur. Ya, lasta alaihim bimusaitir, tapi apa kelanjutan ayatnya? Illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allah al'adzab al-akbar. Tetapi ingat, yang tidak mau beriman dan justru dia kufur, berpaling, maka ingatlah azab Allah itu sangat besar. Maka hendaknya dilanjutkan ayatnya. Kita tidak bisa memaksa mereka beriman, tapi ingat, kalau tidak mau beriman, azab Allah sangat pedih. Itu diingatkan, sehingga jangan potong-potong ayatnya. Ya, seperti saya masih ingat, salah satu profesor, doktor, ketua ormas besar di Indonesia, ketika menyampaikan ayat, ya, apa, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'mini, wahai Muhammad, ya, bahasanya dia, apakah engkau membenci manusia yang tidak yang mereka tidak memilih beriman? Apakah engkau tidak menyukai manusia? Apakah engkau membenci manusia hatta yakunu mu'minin, sampai mereka beriman? Zahirnya di sini berarti kebencian Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang tidak beriman ini adalah apa? Seolah-olah salah. Padahal kalau dilihat ya, kelanjutan ayatnya adalah kelanjutan ayat yang mengancam mengenai orang yang kufur akan diazab oleh Allah SWT. Banyak konteks-konteks ayat seperti itu, kita baca kelanjutan ayatnya. Sehingga jangan dibawa kepada si apa namanya makna-makna toleran yang diinginkan oleh orang-orang liberal. Ya, perlu difahami ini. Karena yang namanya dakwah kita sampaikan, walaupun terkadang pahit, walaupun terkadang didengar tidak enak menurut mereka, tapi kita sampaikan. Sembahlah Allah semata, tauhidkanlah Allah, jauhi kesyirikan, jauhi kekufuran. Ya, kita tidak bisa memaksa Anda untuk beriman, tidak bisa memaksa Anda untuk bertauhid, tetapi ingat, yang syirik, yang kufur diadab oleh Allah abadi kekal di dalamnya. Kan begitu. Ini kalimat konteks-konteksnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ai innama ana basyarun mithlukum. Ya. Hanyalah aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Dan semisal kalian hanya saja diwahyukan kepadaku wahyu. Wa abdul min ibadillah, dan aku hanyalah hamba Allah dari hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Laisa ilayya minal amr syai'un min hidayatikum wala ghawayatikum, dan aku tidak memiliki perkara sedikit pun untuk memberikan hidayah atau untuk menyesatkan kalian dari jalan Allah. Beriman dan kufur itu kehendak kalian, dan kehendak kalian tidak lepas dari kehendak Allah. Balil marji' fi dzalika kullih ila Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tempat kembali manfaat dan mudarat, hidayah ataupun kesesatan, semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam mukaddimah yang senantiasa kita ucapkan dari innal hamdalillah, yang ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul namanya khutbatul hajah. Hadisnya mutawatir, tapi banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang ceramah, ya, para khatib. Bahkan sahabat Ibnu Umar ketika melamarkan orang itu, innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala, dan seterusnya yang kita baca tadi. Kenapa banyak ditinggalkan? Karena bagi sebagian orang penutup khutbatul hajah ini cukup membuat mereka tersayat-sayat. Kenapa? Fa inna khayral kalami kalamullah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terakhir. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap kebid'ahan, terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, karena seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu semuanya di neraka. diancam pada khutbah ini. Ini khutbah mutawatir dari Rasulullah. Setiap khutbah Jumat, khutbatul istisqa, Idul Fitri, Idul Adha, ya, sampai mau menikahkan, mau melamarkan orang, baca khutbah ini. Setiap ta'limnya membaca khutbah ini. Ya, walaupun ulama tidak mewajibkan, ya, tidak ada ulama yang berpendapat wajib dengan khutbah ini, tetapi inilah yang sunnah dari Rasulullah SAW yang harus ditampilkan. Lebih banyak ditampilkan daripada muqaddimah yang lainnya. Tapi memang demikian, ikhwan fillah azakumullah, walaupun ya sangat jelas dan di situ dikatakan, ya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang tersesat, tidak ada yang akan bisa memberikan petunjuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan, wahai kaum muslimin, ada kisah ketika Umar bin Khattab berkhutbah. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Maka kemudian ada orang Nasrani tutup telinga. La, fa innallaha la yudlil syai'a. La yudlil ahada. Allah tidak menyesatkan siapapun, Allah tidak memberikan kesesatan kepada siapapun. Karena keyakinan orang-orang Nasrani, yang memberikan petunjuk itu Allah, yang menyesatkan adalah setan. Jadi seolah-olah kalau petunjuk yang menciptakan Allah, kalau kesesatan yang menciptakan setan. Kalau orang muslim tidak demikian. Petunjuk dan kesesatan Allah yang ciptakan. Walaupun kalau kita sedang ta'adub, sedang beretika, petunjuk dari Allah, kesesatan karena setan dan diri kita. Bukan berarti yang menciptakan itu diri kita atau setan. Tetapi yang menciptakan adalah Allah, baik hidayah ataupun kesesatan Allah yang menciptakan. Tetapi sebabnya kita dan juga syaitan. Inilah yang dikatakan tadi, ya, kata Imam Nawawi, itu mimba bita'adduk, dalam rangka etika saja. Tapi orang Nasrani tadi yang menutup telinganya dan marah, ya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan, kalaulah engkau menutup telingamu dan terus mengatakan Allah tidak memberikan, tidak menyesatkan seorang hambanya, Umar bin Khattab, aku akan ulangi ucapan ini. Wa may yudlil fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa anta mimman adallallah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, diucapkan sampai 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, dan sesungguhnya kamu termasuk yang Allah sesatkan. Begitu. Demikian, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena konsekuensinya sangat besar, ya, seolah-olah ada dua pencipta. Maka tidak demikian. Yang baik, yang buruk, Allah yang menciptakan. Dan penciptaan Allah itu maha baik. Ya. Syaitan buruk tidak? Buruk. Tetapi yang menciptakan syaitan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah menciptakan syaitan adalah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buruk dalam perbuatan Allah, walaupun menciptakan sesuatu yang buruk. Bedakan, ya, perbuatan Allah dengan apa yang diciptakan. Baik dan buruk Allah yang ciptakan. Manusia dan iblis Allah yang ciptakan. Tetapi perbuatan Allah semuanya baik. Jadi paham ini supaya tidak salah paham. Kita lanjutkan. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan mengenai dirinya bahwasanya tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi seseorang atau bahkan melindungi dirinya dari azab Allah kalau Allah memang berkehendak untuk mengazabnya. Nabi Muhammad pun tidak bisa untuk menghalangi Allah menyiksa siapapun. Sampai-sampai ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau berwasiat kepada putrinya, ya Fatimah, antidi anfusaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu sendiri dari api neraka. Fa inni la ughni minallahi syai', karena aku tidak bisa menjamin apapun di hadapan Allah. Ini kepada siapa? Kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri langsung, putri kandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengaku sebagai cucu Rasul, tidak ada isma. Tidak ada istilahnya pasti masuk surga. Semuanya kembali kepada diri dia. Dia bertakwa, falahul jannah. Tapi kalau dia kufur, musyrik, falahul nar. Maka demikian ikhwan fillah azakumullah, kita cinta kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dari jalur Ali bin Abi Thalib atau keluarga Nabi dari jalurnya Abbas atau jalur yang lainnya, Uqail atau Ja'far, semuanya adalah min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai mereka. Tetapi bukan berarti mencintai mereka itu kemudian menganggap mereka ismah. Sampai-sampai ada yang mengaku keturunan Rasul kemudian menjual darahnya. Satu tetes, 1 juta. Karena barang siapa yang makan darah cucu Rasulullah akan terhindar dari api neraka. Allahu Akbar. Kok bisa seperti itu? Padahal pamannya Rasul itu kedudukannya kayak bapaknya. Ya. Dalam hadis al-khala bimanzilatul bibi, kedudukannya seperti ibu. Maka am bimanzilatil ab, paman kedudukannya seperti ayah kita. Kalau ayah kita enggak ada, itu saja dipastikan masuk neraka. Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena sudah ta'asubnya, mereka akhirnya mengatakan bukan maksudnya, ya, yang dimaksud Abu Lahab itu bukan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, bukan Abu Jahal itu, bukan. Maksudnya Abu Lahab ini adalah Abu Bakar dan Umar. Siapa itu yang mengatakan begitu? Syiah Rafidhah. Allahu Akbar, kok bisa? Nah itulah, jadi mereka mengaku cucunya Rasul, mereka mengaku Ahlul Bait, sampai mereka menganggap bahwasanya semua keluarganya Rasul itu, ya, ismah, terlindungi dari dosa dan pasti masuk surga. Akhirnya pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab, yang jelas kufurnya, yang jelas musyriknya, menentangnya terhadap Nabi Muhammad SAW, dia bela. Ya, sehingga Syiah Rafidhah itu ada yang mengartikan Abu Lahab ini Abu Bakar. Enggak, ini maksudnya Abu Bakar ini. Ya, ini maksudnya Abu Bakar. Tapi gelar lainnya adalah Abu Lahab. Ada yang sampai teganya menghapus ayat ini. Enggak, ini surat Al-Lahab enggak ada ini dalam Al-Qur'an. Menurut Syiah. Bahaya sekali yang seperti ini, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kepada umatnya, saya tidak bisa menjamin manfaat dan mudharat. Ya. Di sini la yujiruhu minallahi ahad. Tidak bisa melindungi siapapun kalau Allah sudah berkehendak ingin mengazabnya. Ai law asaituhu, kalau aku bermaksiat sekalipun, la yaqdiru ahadun ala inqadhi min azabi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu kalau aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita? Siapa yang menjamin diri kita kemudian tidak diazab oleh Allah? Siapa yang menjamin dirinya masuk surga? Siapa? Rasulullah saja dikatakan di sini untuk mengatakan demikian. Kalaulah aku bermaksiat sekalipun, ya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Ya. Ini adalah babnya untuk mengingatkan yang lainnya. Karena pasti Rasulullah SAW itu di surga, tidak akan diazab, dan ismah, terlindung dari dosa-dosa besar. Dan terlindung dari kesalahan-kesalahan yang terus-terus menerus. Ya, ini makna daripada ismah, maksud. Ya. Tetapi di sini untuk menekankan bahwasanya aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, dan aku tidak bisa memberikan jaminan atas siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa lan ajida min dunihi multahada. Ya, dan aku tidak dapati selain Allah sebagai multahada. Tafsirkan oleh Mujahid, Qatada dan Sudi, la malja'a. Yaitu tempat untuk kita berlindung, tempat untuk kita kembali, ya. Dan ditafsirkan oleh Qatadah, la nasira wala malja', tidak ada penolong, tidak ada tempat untuk berlindung, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin la waliya wala muawwala, tidak ada wali yang akan menolongnya dan tidak akan ada tempat untuk berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ringkasan dakwahnya. Yang kita dakwahkan kepada para manusia dan jin adalah ini ringkasannya, yaitu kul ya innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah aku hanya berdakwah supaya kalian menyembah Rabbku, menyembah Allah dan aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu dakwahnya adalah mengesakan Allah, jangan syirik. Sehingga kalau ada alergi, ada orang alergi, ketika kita dakwah jauhi syirik, dia alergi. Loh, emang dakwahnya kamu apa? Dakwahnya Rasul adalah untuk manusia menyembah Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Kok ada pihak-pihak itu tuh Wahabi itu, lagi-lagi ini syirik, itu bid'ah. Kan begitu tuh tuduhannya. Ya kalau memang syirik kita katakan syirik. Kalau itu bid'ah kita katakan bid'ah supaya umat tidak tersesat. Ya. Seolah-olah kita digambarkan ekstremis, radikal. Bahkan orang yang memfatwakan, mohon maaf ini, yaitu salah satu dai yang dia memfatwakan bolehnya, yaitu yang mereka namakan sebagai harakah istishadiyah, ya, sebagai bom bunuh diri, sebagai syahid. Justru dia yang memiliki fatwa radikal, yang memfatwakan bolehnya bom yang mereka katakan sebagai bom syahid, ya, yang kita katakan sebagai bom bunuh diri, ya. Dia katakan sebagai harakah istishadiyah, gerakan mati syahid. Dia justru menuduh akar radikalisme adalah Wahabi. Sungguh sangat aneh. Dia yang berfatwa untuk mengadakan demo, jutaan orang hadir. Masih ingat 2019 ya? Ketika mereka mengumpulkan massa untuk demo melawan pemerintah, menghujat ini dan itu. Ya, satu-satunya yang enggak boleh demo siapa? Ya, yang dikatakan Wahabi itu satu-satunya ya dai-dai yang menyeru jangan demonstrasi, ya cuma kita yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang dituduh radikal, ya kita ini Wahabi. Allahu musta'an. Inilah pemutarbalikan fakta, hai kaum muslimin. Jangan kita terperdaya oleh mereka. Ini kan aksi damai. Sampah saja enggak ada, rumput saja tidak diinjak. Iya, pertamanya. Ya, awalnya. Setelah itu akan jadi senjata yang berikutnya. Kita masih ingat ya kisah di Tunisia, di Libya, di Mesir, ketika terjadi demo besar-besaran, damai katanya. Setelah memuncak demo tersebut, tiba-tiba di tengah pendemo ada yang mengangkat senjata. Tiba-tiba ada yang bawa AK-47, ada yang bawa revolver, ada yang bawa bom, ada yang bawa ini. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang akan bertanggung jawab ratusan ribuan nyawa yang mati gara-gara demo, yang akhirnya pecah pertumpahan darah antara pendemo dengan aparat keamanan? Siapa yang disalahkan? Siapa? Apakah Wahabi yang mengharamkan demo? Yaitu dai-dai yang menyeru untuk demonstrasi itu. Wallah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Sekarang Libya yang mereka katakan Qaddafi itu adalah zalim ini, coba sekarang setelah berapa tahun, 9 tahun atau 7 tahun yang lalu Muammar Qaddafi ditumbangkan, sekarang Libya kayak apa? Damai? Lebih baik daripada zamannya Qaddafi? Apakah ada yang menjamin seperti itu? Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita diperintahkan untuk sabar itu untuk menyelamatkan darah kita. Sabar untuk menyelamatkan darah kita, darah anak istri kita, darah tetangga kita, supaya terselamatkan. Suruh sabar. Tetapi mereka para da'i-da'i haraki, da'i-da'i pergerakan, mereka menyuruh umat untuk bergerak melawan pemerintah, untuk menumpahkan darah bahkan. Bahkan dengan subhanallah hanya demi membela pribadinya, pribadi pemimpinnya, dia mengerahkan sekian banyak orang. Ya, yang seperti ini wahai kaum muslimin, ya, jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Darah kita itu mahal. Ya, masjid kita itu mahal. Keamanan ini tuh mahal. Tolong dijaga, ya. Maksimalkan dakwah, dakwatut tauhid, supaya kaum muslimin paham tauhid, supaya kaum muslimin paham sunnah, paham syariat, salat yang benar. Kalau kitanya soleh semuanya, pemimpin yang zalim sekalipun akan malu melihat kita. Masih ingat ketika zaman Muawiyah dikabarkan, zamannya Yazid bin Muawiyah dikabarkan dia ahli mabok, berjudi ini dan itu. Dilaporkan kepada sahabat Anas bin Malik, dilaporkan kepada sahabat Ibnu Umar. Ya, beliau hanya mengatakan, kalau di hadapanku tidak demikian. Artinya apa? Orang yang dikenal minum khamr, dikenal zalim, ketika berhadapan dengan orang yang saleh seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dia pun malu untuk berbuat zalim. Masih ingat ketika kisahnya Abu Darda, siapa? Subhanallah. Sahabat yang membunuh tukang sihir. Siapa? Ada yang ingat? Sahabat yang membunuh tukang sihir. Ada penyihir ketika itu di Syam. Menyihir ya, orang menjadi anjing. Jelas ini sihir. Maka sahabat tadi mengambil pedangnya dan menebas kepalanya. Dan membawakan hadis, ya. Ya, faqtulus sahir was-sahirah. Bunuhlah tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Ya. Ketika itu ikhwana fi din azakumullah, pemimpinnya ketika itu menganggap tukang sihir kan cuma main-main saja, cuma permainan seni saja. Menurut dia, padahal sihir adalah kekufuran. Maka akhirnya sahabat tadi mau dihajj, mau dipotong, mau dibunuh juga. Maka datanglah ya sahabat Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah, kemudian menyampaikan firman Allah Ta'ala dan seterusnya, akhirnya tidak jadi, terselamatkan sahabat tersebut. Ya. Yang intinya ikhwana fillah azakumullah, ya, kita kembali ingat dakwah adalah untuk mengesakan Allah. Dakwah untuk membersihkan kesyirikan dari muka bumi ini. Ya. Dakwah adalah untuk mengajak manusia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kembali ini. Ya. Saya heran kenapa belakangan banyak orang yang berdakwah tapi nyaris tidak ada terdengar dakwah ini pada kegiatan dakwah mereka. Ketika daurahnya, ketika pengajiannya, ketika buletin-buletinnya. Kita lihat dari awal sampai akhir enggak ada menyeru manusia untuk mengesakan Allah, bertauhid, untuk menjauhi kesyirikan, untuk taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Justru yang mereka usung adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan kelompoknya hanya untuk naik kursi tahta. Yang mereka mendakwakan khilafah, terus kalau menang yang mau jadi khalifah siapa? Pertanyaannya, mau jadi khalifah siapa? Mau yang jadi khalifah Felix Yao? Apa yang mau jadi khalifah itu siapa? Siapa mau jadi khalifah? Kan demikian. Tetapi mereka tidak terus terang. Niscaya kalaulah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pun akan berpecah belah, berurutan. Ini yang jadi khalifah, ini yang jadi khalifah, ini yang jadi khalifah, akhirnya pecah lagi. Kalaulah mereka menang, ya, berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, mereka pun akan ribut lagi untuk mengangkat siapa akan jadi pemimpinnya. Maka sudahlah hai kaum muslimin, kita capek melihat kaum muslimin itu ditipu. Sudahlah, kembali wahai kaum muslimin ke masjid, ya, pelajari Al-Qur'an, pelajari sunnah Rasul, pelajari fikih, akidah, ramaikan masjid, ibadah, nuntut ilmu insyaallah kalau kita saleh. pemimpin kita akan ikut soleh. Ya, sebagaimana Yazid bin Muawiyah malu ketika melihat Abdullah bin Umar, malu ketika melihat Anas bin Malik. Padahal ketika itu kasus sangat banyak sekali. Bisa dipahami ini ya? Bisa dipahami? Naam. Ini sengaja kita sampaikan untuk mengingatkan dakwah kita. Dakwah kita adalah untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, mengajak manusia untuk sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali diri kita. Selamatkanlah diri kita masing-masing. Bahkan Rasulullah ketika menasihati Fatimah tadi, ya, angkidi anfusaki minan nar, ya, walau bisyikit tamrah, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh buah kurma yang engkau sedekahkan. Demikian pula wasiat kepada Aisyah, istri beliau. Angkidi anfusaki minan nar, ya, selamatkanlah dirimu dari api neraka walau bisyikit tamrah, walaupun separuh buah kurma yang kita sedekahkan. Itu dakwah kita, sampaikan. Ini pesan Rasulullah yang terakhir, ingat ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala illa balaghan minallahi wa risalatihi. Ya. Hanya saja dakwahku ini hanya menyampaikan apa dari Allah dan apa yang diutus aku dengannya, yaitu dengan risalah-risalah Allah. Kita hanya menyampaikan minallah apa yang Allah firmankan dari Al-Qur'an dan risalah yang diberikan kepada Rasulullah dari syariat ini, kita sampaikan saja. Masalah ngikuti enggak ngikuti itu urusan dia dengan Allah. Kita dai hanya menyampaikan. Ingat ini, lasta 'alaihim bimusaitir. Itu prinsipnya seorang dai. Kamu enggak punya kemampuan untuk memaksa mereka. Yang punya kemampuan untuk memaksa itu siapa? Ya Allah berikan kekuasaan di dunia. Siapa mereka? Ya umara, pemimpin. Ya Allah berikan kekuasaan. Ya, sehingga ada hukum-hukum syariat yang enggak bisa tegak, enggak bisa dijalankan kecuali oleh pemerintah. Banyak. Hukum-hukum had salah satunya. Potong tangan kalau mencuri. Rajam kalau berzina. Cambuk kalau bujang berzina 100 kali. Penuduh zina yang tidak bisa membawakan 4 orang saksi, cambuk 80 kali. Terus disalibnya perampok, disalibnya teroris. Itu tidak bisa dijalankan, syariat itu tidak bisa dijalankan kecuali oleh siapa? Oleh pemerintah. Loh, kita dai hanya menyampaikan, membahas dalam kitab fikih, dibahas kitab jenayat tentang kriminalitas, hukumannya begini, ada yang hudud. Hudud berarti hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Zina yang tadi masih bujang, rajam. Apa? Cambuk. Yang sudah pernah menikah, rajam. Pencuri nisfu dinar, potong tangan. Perampok qati'at thariq, disalib. Misalkan. Yang demikian-demikian itu, yang jalankan adalah pemerintah. Kalau kita, cuma sampaikan saja. Kalau tidak dilaksanakan, ya ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Tanggung jawab kita apa? Nyampaikan, titik, sudah. Ini penting wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu koridor-koridor kita, batasan-batasan kita. Enggak usah memaksa, ya. Kita hanya menyampaikan. Illa balagham minallahi wa risalati. Qala ba'dhum huwa mustasna min qawli. Itu adalah pengecualian dari firman Allah taala, qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada illa balagham minallahi wa risalati. Katakanlah, aku tidak memiliki bagi kalian kemudharatan atau petunjuk kecuali tugasku hanya menyampaikan apa yang dari Allah dan apa yang Allah risalahkan dalam syariat ini. Jadi tugasnya cuma menyampaikan, menyampaikan syariat. Ini syariatnya begini. Ini syariatnya begini. Sehingga Rasulullah SAW ketika di Mekah, beliau belum menjadi penguasa sebuah negara, ya beliau hanya menyampaikan saja. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Ya. Baru setelah beliau di Madinah, beliau diangkat sebagai penguasa, sebagai pemimpin negara, barulah beliau menegakkan had-had tadi. Menegakkan potong tangan, rajam, salib, ini dan itu. Bisa dipahami ini ya? Ya. Jadi kita dakwah, kita tidak punya kekuasaan, ya dakwah saja. Sampaikan saja. Jangan menuntut harus begini, harus begitu. Zalim kalau tidak begini. Ya. Hindari begitu wahai kaum muslimin. Kita sampaikan hukum Allah begini. Ya. Jalankan alhamdulillah, tidak dijalankan ada tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah berdakwah menyampaikan. Dan juga ada faedah yang sangat penting. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah kepada tauhid untuk mengesakan Allah, menjauhi kesyirikan, beliau ditawari oleh kesepakatan ijma'nya penduduk Mekah untuk mengangkat Rasulullah sebagai amir, sebagai pemimpin. Padahal orang Quraisy dan sekitarnya tidak mengenal keamiran sama sekali, tidak mengenal kepemimpinan, kekhalifahan sama sekali. Jadi paham ini? Jadi mereka tidak ada kepala suku, enggak ada. Quraisy enggak ada kepala sukunya. Semua perkara akan dimusyawarahkan oleh pembesar-pembesarnya yang itu dilihat dari nasabnya. Ini keturunan ini, keturunan itu berkumpul, kemudian bermusyawarah memutuskan sebuah perkara. Rasulullah pernah ditawari sesuai dengan kesepakatan seluruh penduduk Quraisy, Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, semuanya sepakat. Kalau kamu berhenti dari dakwah itu, silakan kamu jadi pemimpin kami. Tapi syaratnya tadi, jangan menyampaikan tauhid, jangan menyampaikan kesyirikan, jangan memperingatkan dari kesyirikan. Syaratnya itu saja, ringan. Yang penting apa? Yang penting kamu diem dari itu. Ya, Subhanallah. Apakah Rasulullah menerimanya? Apakah Rasulullah menerimanya? Terima atau tidak? Tidak sama sekali. Berbeda dengan sebagian dakwah-dakwah politik yang mereka tujuannya untuk merebut kursi. Apapun itu, syirik, terjang, bid'ah, libas, dan seterusnya. Enggak peduli, maksiat biasa. Orjenan ditanggap, padahal partai Islam. Partai Islam nanggapnya biduanita. Goyang-goyang di panggung. Ya, seperti ini bagaimana? Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahlah kita capek dengan model-model begitu. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali ke masjid wahai kaum muslimin, kembali menuntut ilmu. Enggak usah ikut-ikutan politik. Enggak usah ikut-ikutan seperti itu. Ya, enggak usah. Ya. Rasulullah ditawari dari awal dakwahnya. Wahai Muhammad, ini silakan kamu jadi pemimpin kami, harta kami akan kita berikan kepadamu supaya engkau menjadi orang yang paling kaya dan menjadi penguasa atas ya Makkah dan sekitarnya. Apa jawaban Rasulullah? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Sama sekali tidak merewes, tidak peduli dengan tawaran jabatan, kedudukan dan harta. Jadi terbantahlah syubhat ya orang-orang yang mereka mendirikan partai-partai politik mengatasnamakan Islam. Kalau kita tidak, nanti dikuasai oleh orang liberal, nanti dikuasai oleh orang komunis, nanti dikuasai oleh, kalau kita pakai akal seolah iya ya, kalau kita tidak ikut nanti akan dikuasai oleh komunis, dikuasai oleh liberal, dikuasai. Tapi kalau kita lihat sirahnya Nabi, perjalanan dakwahnya Nabi, rupanya Nabi tidak demikian. Ya, ketika caranya rupanya penuh dengan kemaksiatan. Mohon maaf. Tetapi ketika bersabar mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ya kebaikan dunia akhirat. Rasulullah diberikan Madinah, akhirnya Mekah dikuasai. Seluruh Jaziratul Arab dikuasai, sampai seluruh dunia Persia, Romawi dikuasai. Diberikan semuanya kepada kaum muslimin. Ketika apa? Kita berdakwah kepada tauhid dan sunnah, berdakwah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan bermaksiat, jangan syirik. Itu buahnya nanti Allah berikan. Entah kepada siapa? Apakah kita nanti sudah tua atau kepada anak cucu kita? Janji Romawi akan ditaklukkan kaum muslimin, ya? Itu pada surat Rum. Tetapi dikuasainya pada zaman siapa? Pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kemenangan itu enggak harus kita dapati, tapi anak cucu kita yang akan mendapatinya, itu pun termasuk kemenangan kita. Kalau seluruh penduduk Indonesia ini bertauhid, enggak ada kesyirikan, enggak ada yang masih percaya dengan dukun paranormal, ya, enggak ada yang percaya dengan klinik-klinik, dengan petilasan-petilasan, dengan pohon-pohon angker, dengan batu-batu keramat, dengan kuburan-kuburan yang disembah, semuanya sudah disingkirkan. Maka kita berhasil dalam berdakwah. Tapi kalau saudara kita masih banyak yang seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan kita. Karena kita baru bisa dakwahnya di sini. Enggak bisa kemana mana. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fadlikum manakan ada. Nafidina azukumullah. Kita lanjutkan sebentar. Wa yuhtamalu an yakuna istisna, kata Imam Nukaisir rahimahullah, dan dimungkinkan illa ini, pengecualian ini itu dari firman Allah Ta'ala, la yujirani minallahi ahad, tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari ancaman Allah, siapapun tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kalau aku bermaksiat, ya, sebagaimana penafsiran tadi, kalau aku bermaksiat tidak ada yang mampu, ya, menghalangi Allah untuk mengadabku. Illa, kecuali yang akan bisa menyelamatkanku adalah, ya, la yujirani minhu wa yukhlisuni illa iblaghi risalata alladhi awjaba adawa alayya, yaitu tidak ada yang bisa menghalangiku dari azab Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah kecuali aku menyampaikan risalah ini, aku menyampaikan dakwah ini yang Allah wajibkan atasku. Jadi kalau kita ingin selamat dari neraka, dakwah, sampaikan kebenaran, sampaikan tauhid, sampaikan syirik, walaupun konsekuensinya besar, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau kita sudah sampaikan, itu tugas kita. Hidayah dari Allah Subhanahu, yang penting sampaikan. Sampaikan, hai kaum muslimin, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali kita berdakwah menyampaikan kebenaran, walaupun berat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 67, ya ayuhar rusul balligh ma unzila ilaik min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al, apabila engkau tidak lakukan, fama ballaghta risalata, berarti engkau tidak menyampaikan amanat risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan melindungimu dari kejahatan manusia. Jadi kalau kita berdakwah, Allah yang akan melindungi kita. Kalau kita tertimpa sesuatu, itu kehendak Allah. Akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam kekal abadi di dalamnya. Ai ana, kata Imam Al-Kathir, ana uballighukum risalatullah, aku hanya menyampaikan risalah Allah. Wa may ya'si ba'da dzalik, dan barang siapa yang bermaksiat setelah aku sampaikan risalah ini, setelah aku sampaikan Al-Qur'an ini, sampaikan risalah syariat ini, kemudian ada yang bermaksiat setelah itu, falahu jazaan 'ala dzalik naru jahannam, maka ada balasan baginya atas kemaksiatannya, yaitu berupa neraka jahannam, khalidina fiha abad, kekal abadi di dalamnya. Ai la mahida lahum 'anha wala khuruja lahum minha, tidak ada tempat untuk berpaling dan tidak ada tempat untuk keluar dari azab neraka jahanam. Ya, kalau disampaikan tauhid, jangan syirik, dia tetap tauhid, tetap berbuat syirik, tetap kufur, maka bagi dia neraka jahanam. Kita tugasnya menyampaikan saja. Tapi ingat, sampaikan itu dengan cara yang benar. Ya. Hadditsun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami, kadar yang mereka pahami. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Kalau tidak, apakah engkau menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan? Jadi kalau kita menyampaikannya tidak baik, menyampaikannya kurang tepat, barangkali mungkin lisan kita yang tidak jelas menyampaikannya, atau penjelasan kita yang tidak gamblang, apakah nanti engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Tentunya tidak. Maka kalau kita mau menyampaikan, sampaikanlah dengan baik, bahasanya yang jelas, yang gamblang, caranya yang berakhlak, begitu. Kalau menolak, ya sudah, yang mau menerima, alhamdulillah, yang tidak, ada ancaman Allah. Disampaikan ancaman Allah tadi. Itu cara berdakwah. Terus, karena tugas kita itu cuma menyampaikan. Kita tidak bisa menentukan anak kita jadi soleh, tapi usaha wajib, menyampaikan wajib. Kita enggak bisa ya memaksa saudara kita jadi soleh, tetapi menyampaikan wajib. Itu maksudnya wahai kaum muslimin. Ya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man ad'afu nasira wa aqallu 'adada, sampai ketika mereka melihat sendiri apa yang mereka dulu diancam dengannya, dengan neraka, mereka akan mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan yang paling sedikit jumlahnya. Kenapa disebutkan ini? Karena kaum musyrikin ketika mereka menolak dakwah tauhid, karena menganggap kita itu sedikit, mereka itu banyak, ya, mereka banyak dan kuat menurut mereka. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran ini, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَدْعَفُ نَصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, mereka segera akan mengetahui kalau sudah mati siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة, sampai orang-orang musyrikun tersebut mereka melihat sendiri dari kalangan jin dan manusia, mereka melihat sendiri apa yang dulu diancamkan kepada mereka, mereka akan diperlihatkan pada hari kiamat. فَسَيَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ مَنْ أَدْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, ya, mereka segera akan mengetahui siapa yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. هُمْ أَمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُوَحِدُونَ لِلَّهِ, apakah mereka, apakah orang yang beriman, yang mengesakan Allah semata? Bal al-musyrikun la nasira lahum bil kulliyah wa hum aqallu adada min junudillah, bahkan orang-orang musyriklah yang tidak akan ada penolongnya sama sekali pada hari kiamat dan sangat sedikit jumlahnya dibandingkan tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tadi kesimpulan daripada dakwah, ya. Jadi dakwah kita kepada jin dan manusia adalah sekitar ini. Menyeru untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, ya, menyeru manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menyampaikan kita tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Ya. Man syaa'a fal mu'min wal yu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman beriman, yang mau kufur kufur, tetapi ingat, ya, lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak memiliki kemampuan menguasai mereka, memaksa mereka. Illa man tawalla wa kafar, hanya saja orang-orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat besar. Itu demikian wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian firman Allah taala, قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. Katakanlah, ini juga bagian dari dakwah ini. Ini bagian dari dakwah. Subhanallah, di sini disimpulkan dakwah kita. Hendaknya ciri khas dakwah itu bagaimana? Ya. Mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mengatakan kita tidak bisa memaksa kalian, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perkara yang berikutnya adalah, katakanlah, jika aku ketahui kiamat itu sudah dekat atau masih jauh yang Allah berikan, ya, ataukah Allah berikan waktu yang lama, ya, ini maksudnya daripada ayat ini, Yaqulu ta'ala amiran rasulah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan rasulnya. Ayyakula linnasi innahu la ilma lahu biwaktis sa'ah. Wala yadri aqaribu waktuha am ba'idun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada rasulnya bahwasanya untuk mengatakan kepada manusia bahwasanya rasul tidak memiliki pengetahuan mengenai waktu terjadinya hari kiamat dan tidak mengetahui dekat atau jauhnya. Ya. Tidak mengetahui dekat atau jauhnya secara tahunnya berapa. Ai muddatan tawilah fi hadhihi al-ayah al-karimah. Yaitu am yaj'alu rabbi amada, apakah Allah berikan waktu yang panjang? Dalam ayat ini dalilul ala anna al-hadith alladhi yatadawalu katsirun min al-jahla min annahu alaihi salatu wassalam la yu'allaf taht al-ard. Ya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang banyak tersebar di kalangan orang-orang yang tidak tahu, ya, orang-orang jahil disebut di sini. Ya, yang menceritakan bahwasanya hari kiamat kurang sekian ratus tahun lagi. Kan ada tuh hadis-hadis demikian ya, bahwasanya hari kiamat akan terjadi kurang lebih 1500 tahun lagi sesuai dengan perhitungan ini. Kan ada tuh di YouTube atau di TV tuh yang ustadz yang ya katanya ustadz menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat tapi akhirnya meramal hari kiamat. Paham ya? Meramal hari kiamat, disampaikan hadis-hadisnya. Ini hadisnya ada. Hari kiamat akan terjadi 14 abad dari Rasul. Ya berarti ini sudah. Kalau 14 abad dari kematian Rasul, ya berarti sekarang ini. Ya. Sampai mereka ada yang percaya, apa itu? Saya masih agak-agak samar. Yaitu mereka sudah meyakini tanggal sekian, bulan sekian akan turun Imam Mahdi. Bahkan dia sudah bersumpah atas nama Allah, sudah melihat dengan mata kepala Imam Mahdi sudah umurnya 10 tahun. Umur 10 tahun, berarti sekarang sudah berapa tahun? Padahal Allah akan jadikan Imam Mahdi itu dalam waktu satu malam baru nampak dia Imam Mahdi. Sebelumnya tidak ada yang tahu. Yuslihullahu fil lailah. Allah jadikan dia Imam Mahdi dalam waktu satu malam. Enggak ada orang yang sadar dia Imam Mahdi tiba-tiba ketika muncul baru kita akan mengetahui dia Imam Mahdi. Bagaimana? Ya Allah alam, nanti belum terjadi kan? Ya. Tetapi ada orang-orang yang sudah seperti ini, meramal hari kiamat. Nah, kata Al Imam Al-Katsir, hadis-hadis yang seperti itu la yu'allaf tahta al-ard, tidak pernah ditulis oleh penulis-penulis hadis di atas muka bumi ini. Enggak pernah sama sekali. Jadi kalau ada yang menyampaikan begitu, lah, enggak ada. Sudah dipastikan enggak ada. Paham ya? Ini abad ke-15 itu apa? Lah, enggak ada. Ya. Kadzbun la asla lahu. Itu dusta, enggak ada asal-usulnya sama sekali. Walam narahu bi syai'in min al-kutub, kami tidak pernah melihatnya dalam kitab-kitab hadis. Sama sekali. Ini ngomong ahlul hadis ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir, seorang yang digelari Al-Hafidz. Al-Hafidz itu gelar istimewa dalam bidang hadis. Dia menghafal 100.000 hadis, sanad dan matannya. Dan biasanya istihdhar bisa menyampilkan kapanpun dia mau. Sehingga kalau antum pengin tahu, ini kitab tafsir Ibnu Katsir yang sedang kita pelajari ini oleh Al Imam Ibnu Katsir, beliau tulis dalam keadaan tidak melihat kitab. Jadi beliau dari sini nih, dari hafalannya dengan sanad yang sangat luar biasa, yang saya pegang ini 8 jilid, ada yang tercetak 15 jilid. Itu ditulis bukan lihat kitab, tapi dengan hafalannya. Makanya beliau digelari Al-Hafidz. Banyak Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, dan yang digelari Al-Hafidz yang terakhir-terakhir itu Suyuti. Ya, Imam Suyuti, Al-Hafidz Suyuti. Adapun setelah itu ya sepertinya enggak ada lagi yang menghafal 100.000 hadis, sanadnya dan matannya ya. Dan bisa istihdhar, bisa menampilkan kapanpun mata syaa. kapanpun dia akan menampilkan hadis itu dengan sanadnya langsung, enggak ada istilah lupa-lupanya. Syaratnya berat ya. Nah, ini yang mengatakan bahwasanya hadis yang menentukan hari kiamat itu terjadi berapa tahun lagi, enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. La yu'allaq taqal ard. Ya, tidak pernah tertulis ya di atas muka bumi ini. Jadi waktu kalimatnya tahtal ard, tapi kita artikan ya di atas muka bumi ini. Tidak pernah tertulis sama sekali. Jadi kalau ada orang yang meramal-ramal ya, ya tidak usah. Ya, karena memang kadang orang itu senang dengan ramalan-ramalan. Ya. Karena syaitan itu kan begitu, menyesatkan Bani Adam itu. Ada orang yang peramal apa percaya dengan bintang, ya, ramalan bintang jadi laris. Majalah remaja kalau enggak ada ramalan bintangnya enggak laku. Ya, ramalan bintang itu apa namanya? Scorpio, Pisces, apalagi itu? Gemini, terus apa lagi, Pak? Nah, ya begitu-begitulah ya. Itu kan ramalan bintang, astrologi. Ya, memang ya begitulah. Nah, sekarang yang tadi meramal-ramal hari kiamat, ya sebenarnya agak mirip-mirip begitu, cuma pakainya peci jenggotan saja. Ya, sehingga enggak usah percaya yang seperti itu. Ya. Insyaallah sudah apa yang dikatakan oleh para ulama ini jelas, sehingga enggak usah bingung, ya. Enggak ada itu. Ya. Dan semuanya tanda-tanda yang dikatakan oleh para ulama, tanda-tanda itu sudah rata-rata sudah ada semuanya. Tinggal tanda-tanda besar ya, tanda-tanda besar itu seperti turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Nah, kalau ada Imam Mahdi berarti ada Dajjal. Nanti ditutup dengan Nabi Isa. Nanti setelah itu Nabi Isa dikejar sama Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu Ya'juj wa Ma'juj nanti akan Allah turunkan wabah, mereka tewas semuanya. Nanti Nabi Isa ya baru selamat dari kejaran mereka. Sehingga kalau ada orang yang ngaku Imam Mahdi kemudian enggak ada Dajjalnya, ya dusta. Dan kayaknya enggak ada orang ngaku Dajjal. Ya, kayak gitu. Biasanya ngakunya Imam Mahdi semuanya. Saya Imam Mahdi. Ditunggu Dajjalnya mana enggak ada. Ya, palsu Imam Mahdinya. Enggak usah percaya, ya. Dulu pernah ada orang yang ngaku Imam Mahdi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, golongannya namanya Ahmadiyah dari Qadian, India. Ngaku Imam Mahdi. Ada ulama yang simpel sekali bantahannya. Loh, kamu kalau kamu Imam Mahdi, ya seharusnya turunnya di sana di Mekah, di Madinah, ya, di Madinah. Terus mana Dajjalnya? Kok turunnya di India? Dajjalnya enggak ada, enggak turun-turun. Akhirnya lama-kelamaan sudah malu pindah ke Lahore. Lahore itu di Pakistan. Pindah di sana akhirnya buat buku namanya Tadhkirah. Setelah dia kemudian pengikutnya banyak, ngaku jadi nabi. Itu seperti itu. Demikian juga yang tahun berapa tuh, tahun 70-an di Saudi, ada orang dengan 300 pengikutnya namanya Juhaiman. Dia dulu seorang penuntut ilmu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, rajin dia. Tapi gara-gara mimpi wangsit, tiba-tiba dia ngaku jadi Imam Mahdi. Akhirnya dia mengerahkan 300 orang, berpura-pura bawa peti mati ingin disolatkan di Masjidil Haram. Rupanya peti mati isinya apa? Senjata. Ini pemimpinnya namanya Juhaiman. Setelah masuk ke Masjidil Haram, di mana polisinya enggak bawa senjata sama sekali di situ, karena haram bawa senjata. Hatta polisinya enggak bawa senjata. Setelah di situ peti mati dibuka, diambil ini senjatanya, ditodong semua. Jamaah haji dikepung. Suruh berbaiat, dia kemudian menyatakan saya adalah Imam Mahdi. Sampai berhari-hari Masjidil Haram dikepung ini oleh Juhaiman CS. Ya, tahun berapa sih? Ada yang masih ingat, Pak? Tahun berapa itu? Saya lupa nih tahunnya berapa. Ya, Faluhim akhirnya mereka ya kalah, ya ditangkap semuanya oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, inilah orang-orang sesat yang seperti ini yang kadang menipu umat, tapi sesesat apapun orang itu ada pengikutnya. Jadi hati-hati ya. Sudah tahu, pokoknya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, tanya Dajjalnya mana. Kalau orang ngaku nabi, jelas kafirnya. Kalau ngaku Imam Mahdi, ditanya Dajjalnya mana. Gitu. Karena tadi sekali lagi tidak ada orang ngaku Dajjal, enggak ada. Ngakunya Imam Mahdi. Ya, mungkin sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ada